Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahabihi wa mawalahu ba'du. Qala Syekh Malik Ramadan hafizahullah fi kitab Sittud Durar min usuli ahdil athar wa ta'ammal fikha ibn Taymiyyah hina qala ba'da kalamihi al-sabiq bi subhataini wal 'uqubatu bid dunya takunu li dab'i dararihi 'anil muslimin wa in kana fil akhirati khairan mimman lam yu'aqab kama yu'aqabul muslimul mu'tadi lil hududi wa la yu'aqabu ahlu dhimmati minal yahudi wan nasara wal muslimu fil akhirati khairum minhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lampau kita telah menjelaskan prinsip yang kelima adalah mengkritisi segala macam bentuk penyimpangan, kesalahan, bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar yang kita diperintahkan untuk menegakkannya. Pembicaraan kita berhenti pada kasus Khawarij yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya Khawarij itu lebih berbahaya daripada Yahudi maupun Nasara dalam hukum dunia, bukan dalam hukum akhirat, karena Yahudi dan Nasara di luar daripada kaum muslimin, musuh yang tampak yang jelas. Khawarij mereka ada dalam tubuh kaum muslimin, kiblatnya sama, ucapannya sama, la ilaha illallah, pemahamannya berbeda. Jadi mereka kaum Khawarij ini secara umum mereka tentu lebih baik daripada Yahudi dan Nasara, karena mereka masih ada iman. Bahkan jumhur ulama menyebutkan Khawarij tidak kafir, tapi dalam hukum dunia mereka lebih besar bahayanya dibandingkan Yahudi dan Nasara. Ya, bahkan orang-orang kufar tak akan mungkin dapat melakukan berbagai macam bentuk kerusakan langsung ke dalam ya tubuh kaum muslimin, sebagaimana kaum Khawarij langsung masuk di tengah-tengah mereka. Ya. Berkata Syekh Abdul Malik, wa ta'ammal fiqh ibn Taymiyyah. Lihatlah bagaimana pemahaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hina qala ba'da kalamihi sabiq bi safhatain. Setelah dia menjelaskan ya perkataan yang di atas setelah dua lembar, wal 'uqubatu fid dunya takunu lidaf'i dararihi 'anil muslimin. Maka konsekuensi hukuman yang layak diterapkan bagi kaum Khawarij adalah bagaimana agar bahaya mereka dijauhkan dari diri kaum muslimin. Bagaimana caranya? Diperangi. Dan memerangi Khawarij pun ada fiqihnya, bukan sembarang diperangi. Pertama, harus mereka mulai terlebih dahulu. Ketika disebutkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib sepak terjang mereka yang mulai mengganas, ya, diingatkan kepada Amir bin Ali bin Abi Thalib, dia katakan, tidak, kita tidak akan merangi mereka sampai mereka mulai. Ketika mereka mulai dengan mereka bunuhnya salah seorang daripada sahabat Nabi yang mulia SAW, ya, mereka belah perut istrinya, mereka bunuh anak yang dalam janin. Ketika itulah Ali merangi mereka. Dia ada pula fiqihnya. Kemudian kalau mereka lari dibiarkan, ya, dan tidak diambil dari mereka harta rampasan perang, tidak dijadikan perempuan-perempuan mereka sebagai tawanan-tawanan perang. Ini fiqihnya. Dan tidaklah terlebih dahulu mereka dinasihatkan, diberikan kepada mereka berbagai macam ya penjelasan-penjelasan agar menepis syubhat mereka, tak langsung diperangi. Tetapi ketika mereka membangkang, mereka lebih dahulu layak diperangi daripada musuh-musuh Islam di luar Islam. Wa in kana fil akhirati khairan mimman lam yu'aqab kama yu'aqab al-muslim al-mut'addi lil hudud. Walaupun di negeri akhirat itu mereka lebih baik, ya, dibandingkan Yahudi dan Nasara daripada orang-orang yang dihukum, ya, hukuman mereka lebih ringan tentunya karena mereka masih ada iman. Tapi di dunia mereka lebih besar kerusakannya, lebih layak untuk lebih dahulu diperangi. Tak sama dengan hukum orang-orang yang tidak berbuat sebagaimana mereka, sebagaimana seorang mukmin, ya, orang muslim yang melampaui hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqabu ahlu dhimmah min al-yahudi wan nasara. Tidak sebagaimana dihukumnya ahlu dhimmah, orang-orang kafir yang berbuat kejelekan tinggal di negeri kaum muslimin sebagai ahlu dhimmah, tak seperti itu hukuman kepada mereka. Wal muslimu fil akhirati khairun minhum. Namun di negeri akhirat tentunya orang Islam lebih baik daripada orang Yahudi dan Nasara. Orang-orang Khawarij meskipun mereka dikatakan kilabun nari kilabun nar, mereka lah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Namun mereka menurut kebanyakan para ulama ada masanya dikeluarkan dari dalam neraka. Ya. Karena mereka ahlul qiblah. Tapi di dunia lebih dahsyat bahaya mereka. Lebih dahulu diperangi mereka. Demikian juga ahlul bid'ah lainnya. Sebagaimana Salahuddin lebih dahulu merangi dinasti Safawiyah. Ya. Dinasti Safawiyah menamakan mereka dinasti Fatimiyah. Ya, itu diperangi terlebih dahulu karena kerusakan mereka lebih dahsyat daripada kerusakan orang-orang Nasara pada perang salib. Lebih dahulu diperangi Yahudi, lebih dahulu diperangi yakni mereka kaum Rafidhah ini. Nah, tahfaz hadza wa'addu 'alaihi bin nawajizi tatahawi baina tatahawa baina yadaika asakirul batilil mu'attilati limujahidatil bid'i wa ahliha kaulaikal qailina illam takunu ma'ana fa antum ma'hum. Fahfaz hadza, maka jagalah hal ini, pahamilah ini. Ingat, musuh di dalam lebih bahaya daripada musuh di luar. Ingat, pahami, ya, merangi musuh dalam lebih utama daripada merangi musuh di luar. Wa'adhu alaih bin nawajid, genggam eratlah dia dengan geraham-geraham kalian. Tatahawa baina yadaika asakirul batil, akan berguguranlah di hadapan kedua matamu tentara-tentara batil, al-mu'attilah, yang mereka senantiasa ingin menafikan jihad terhadap, ya, kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam. Limujahadatil bida'i wa ahliha, yang mereka senantiasa berusaha untuk memerangi orang-orang yang memerangi berjihad melawan segala macam bentuk kebid'ahan dan ahlu bid'ah. Ya, maka harus dipahami ini. Ka'ulaikal qailin, sebagaimana ungkapan mereka yang berkata in lam takunu ma'ana fa antum ma'ahum. Konsep mereka, andai kata kalian tidak bersama kami maka kalian adalah musuh kami. Ya, inilah konsep mereka. Andai kata engkau tidak bersama kami maka engkau adalah musuh kami. Ya. Jadi tak boleh kita menyelisih mereka ahlu bid'ah. Kecuali mereka mengatakan andai kata tak gabung dengan kami engkau bukan bagian daripada kami. Naam. Au ka ulaikal qailin tuwajjihuna sihamakum ila ikhwanikum wal ilmaniyuna wasyuyu'iyuna anshatu ma yakununa fi nashril khilafati bainakum. Au ka ulaikal qailin, atau jangan pedulikan ungkapan orang-orang yang berkata kepada orang-orang yang ingin perbaiki, meluruskan kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam untuk dikembalikan kepada Islam. Abaikan ungkapan mereka yang berkata tuwajjihuna sihamakum ila ikhwanikum. Bagaimana kalian membidikkan panah-panah kalian kepada saudara-saudara kalian? Maksudnya jangan sibuk mengkritisi orang-orang yang mereka itu adalah bagian daripada saudara kalian kaum muslimin. Dengan apapun yang ada pada mereka, apakah akidah mereka menyimpang, ya, muamalah mereka, akhlak mereka, ibadah mereka, biarkan saja, jangan kalian kritisi. Bagaimana kalian sibuk mengurusi mereka, mereka saudara-saudara kalian, sibuk kalian mengkritisi mereka, bagikan panah-panah, bidikkan semua kepada mereka. والعلمانيون والشيوعيون أنشأت ما يكونون في نشر الخلافات بينكم. Sementara kelompok-kelompok ya sekuler, kelompok-kelompok yakni sosialis atau kelompok-kelompok komunis, mereka begitu senangnya untuk memecah belah antara kalian. Maksud mereka ya orang-orang ahli bid'ah ini, pergerakan-pergerakan Islam, biarkan saja berbagai macam bentuk pemikiran yang berbeda-beda satu sama lain, akidah yang berbeda-beda satu sama lain, biarkan saja, jangan dikritisi. Kalau akan kritisi, mereka akan senang musuh-musuh Islam. Mereka akan bertepuk tangan, mereka akan bertengkar satu sama lain. Ya, maka kalian adalah bagian daripada ya strategi musuh-musuh Islam untuk memecah belah antara kalian. Jadi biarkan saja mereka. Ya, jangan panahkan, jangan arahkan panah-panah kalian, kritikan-kritikan kalian kepada mereka agar tak senang Yahudi dan Nasara. Ini yang mereka sebutkan dalam slogan-slogan mereka. Dan antum lihat dalam media-media sosial, paling benci mereka dengan kritikan. Segala macam bentuk kritikan, seketika akan mereka mengatakan ini kritikan orang-orang Salafi Wahabi. Itu dia. Sawah. Semua mereka kritik, semuanya bid'ah, semua salah, semua mereka aja yang benar. Sibuk membicarakan kelompok-kelompok Islam. Mana peran mereka terhadap Palestina contohnya? Mana peran mereka terhadap Suriah? Mana peran mereka terhadap komunis? Mana peran mereka terhadap sosialis? Dan seterusnya. Sibuk mereka membantah sama mereka. Ya, ini ungkapan-ungkapan slogan-slogan yang seolah-olah kalau kita enggak belajar manhaj benar, udah biarkan saja lah, yang penting kita bersatu padu. Ya, kalau kita tak belajar manhaj yang lurus, kita benarkan semua. Subhanallah. Setelah kita belajar, tidak. Tetap amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan. Ya, dikritisi penyimpangan-penyimpangan, dikembalikan mereka yang menyimpang. Subhanallah. Nah. Qala ibn Taymiyyah id tathiru sabilillah wa dinihi wa minhajihi wa syir'atihi wa dab'i ba'i haula wa udwanihim ala dhalika wajibun ala al-kifayati bittifaqil muslimin walaula man yuqimu Allahu lidab'i darari haula'i lafasada din wa kana fasaduhu a'zamu min fasadi istilama wa kana fasadu a'zama min fasadi istila'il aduwi min ahli al-harbi fa inna haula'i idza istawallu lam istawlu idza istawlu lam yufsidul quluba wa ma fiha min ad-dini illa taban wa amma ulaika fahum yufsidunal quluba ibtida'an wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Qala Ibn Taymiyyah, berkata Syekhul Islam Taymiyyah, idh tathhiru sabilillahi wa dini wa minhajihi wa syir'atihi wa daf'i baghi haula'i wa udwanihim wajibun ala dhalika wajibun ala kifayati bittifaqil muslimin. Sesungguhnya membersihkan jalan Allah tabaraka ta'ala dan agamanya, ya, dan cara beragama dan syariatnya, dan upaya untuk menjauhkan segala macam bentuk ya kezaliman dan segala macam bentuk yakni perbuatan-perbuatan mereka terhadap kaum muslimin yang melampaui batas, wajib hukumnya, wajib fardu kifayah dengan kesepakatan kaum muslimin. Harus ada yang mengingkari mereka. Harus ada yang tegak untuk mengkritisi mereka, bahkan memerangi mereka. Syubhat dengan syubhat, senjata dengan senjata. Kalau mereka sebarkan syubhat, kita perangi dengan syubhat pula. Mereka perangi dengan senjata, maka kaum muslimin perangi mereka dengan senjata pula. Hukumnya wajib fardu kifayah. Walau laman yuqimuhullahu lidaf'i dharari haula'i lafasadaddin. Kalaulah tidak Allah Subhanahu wa taala tegakkan adanya orang-orang ya yang berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari bahaya mereka, akan rusaklah agama ini. Kalau kaum khawarij dibiarkan hancur, habis seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Dibiarkan mereka berkembang, pondok-pondok mereka tersebar, pemahaman mereka didoktrinkan kepada orang-orang, hancur, dunia ini hancur. Subhanallah, berbahaya. Di luar mereka dianggap kafir, dianggap di luar mereka halal darahnya tumpahkan. Semua pemerintah kaum muslimin kufar, taghut, rakyatnya semuanya sama. Kalau hal ini tidak diperangi, ya tak dikritisi, bahaya. Wa kana fasaduhu a'zama min fasad istila'il adu min ahli harbi. Bahkan kerusakan yang mereka timbulkan lebih dahsyat dibandingkan kerusakan yang timbulkan oleh musuh-musuh Islam. Ya, dalam medan peperangan. Lihatlah bagaimana rusaknya perilaku ahli bid'ah. Ya, terhadap ahli sunnah. Lihat bagaimana di Suriah. Lebih dahsyat. Kekejaman mereka lebih buas, lebih dahsyat terhadap kaum muslimin dibandingkan orang-orang di luar Islam. Ya. Lebih dahsyat. Maka musuh-musuh itu lebih ringan dibandingkan mereka terkala mereka berhasil menanamkan paham mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Fa inna haula'i idza staulau lam yufsidul quluba. Karena orang-orang kafir jika menguasai kaum muslimin dan negeri mereka, mereka tak merusak apa yang terdapat dalam hati kaum muslimin. Ya. Umma fiha min ad-dini illa taba'an. Tidak merusak iman, agama dalam hati kaum muslimin kecuali mengikut dengan cara-cara mereka paksakan. Ya. Wa amma ulaika, adapun mereka kaum khawarij dan semacamnya semisalnya, fahum yufsiduna al-quluba ibtida'an. Mereka langsung merusak ke dalam hati-hati kaum muslimin. Pemahaman kaum muslimin rusak mereka buat. Akhirnya kekacauan di mana-mana. Ya, cerai-berai lah rumah-rumah kaum muslimin. Anak-anak pun pergi hilang dari orang tuanya karena orang tuanya diklaim kafir. Subhanallah. Bahkan anak-anak punya kesempatan membunuh orang tuanya, mereka bunuh karena dianggap kafir dan seterusnya. Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nabi telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah, sesungguhnya Allah tak melihat kepada bentuk rupa kalian dan harta kalian. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Maka hati lebih dahulukan. Ya. Maka mereka kalau menguasai kaum muslimin, merusak hati kaum muslimin. Anak-anak kaum muslimin sesat dan menyesatkan mereka buat. Berapa banyak yang kita lihat dampak daripada paham khawarij ini. Jabatan dia letakkan, dia jual rumahnya semua pergi sana Suriah. Gabung sama mereka. Harta benda mereka kadang-kadang tinggalkan anak, tinggalkan istri dalam rangka jihad. Yang menurut mereka jihad. Padahal bukan jihad. Kejahatan. Ya. Kalau dibiarkan berkembang, bahaya. Demikian juga paham-paham lain yang batil. Bukan hanya khawarij, khawarij contoh saja. Paham-paham Syiah yang mengkafirkan para sahabat ini bahaya. Yang menjelekkan sebaik-baik zaman dan sebaik-baik generasi para sahabat. Paham yang begitu berbahaya, mematikan. Subhanallah, mengkafirkan para sahabat, mencela ummahatul mukminin. Mengajak agar semua manusia memberontak kepada pemimpinnya masing-masing. Taat dan patuh kepada imam yang gaib yang tadi mana keberadaannya. Bahaya. Ya. Naam. Limadha uniyat jam'iyatul ulama'ul muslimin al-jazairin. Jazairiyina. Birraddi alal firaqil munharifati. الترك الصوفية أكثر من عنايتها بالرد على الإلحاد مع وجود الاستعمار الفرنسي. نعم الفرنسي. الفرنسي. لماذا عنيت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؟ Kenapa perkumpulan ulama-ulama kaum muslimin di negeri Jazair sana? Ini background buku ini ditulis ketika bergejolaknya negeri Jazair tahun 90-an, 91, 90, 92. Ketika bergejolak Jazair, kekacauan di mana-mana. Ya. Ketika partai-partai FIS mereka menguasai Jazair, mereka menang mutlak. Ya. Setelah itu muncullah kekacauan. Ini buku sebenarnya tahun 90-an ditulis. Menyikapi yang berkembang, paham-paham berkembang. Yang sebenarnya itu-itu juga yang terjadi setelahnya. Di negeri-negeri lain itu juga yang terjadi. Kekisruan politik itu yang terjadi di mana? Di Libya. Itu yang terjadi di Mesir. Itu yang terjadi di berbagai tempat. Ya, di Lebanon itu yang terjadi. Sebenarnya sejarah selalu mengulang-ulang, tapi orang tak mau ambil pelajaran. Tak jauh beda antara Jazair dan negeri Mesir. Subhanallah. Ketika partai-partai Islam menguasai Mesir, berapa lama mereka bertahan? Tak lama, setengah tahun habis. Karena belum mengakar akidah di hati seluruh kaum muslimin. Subhanallah. Maka perubahan itu tak mudah. Perubahan itu kan dari kekuasaan dimulai. Dari dalam hati. Dimulai daripada pencerahan. Mencerdaskan kaum muslimin. Terhadap agama mereka yang hak. Dari sana dimulai. Bukan dari pemimpin. Subhanallah. Ada perumpamaan yang sangat baik yang kita dengar dari salah seorang yang terkemuka di negeri ini, subhanallah. Ya, jenderal. Mungkin bintang dua sekarang. Apa dia katakan kepada para yakni bawahannya? Memperbaiki pemimpin bukan dari atas. Sama perumpamannya bagaikan kita memperbaiki satu pohon. Bukan yang kita perbaiki daunnya terlebih dahulu. Bukan kita perbaiki ranting dan dahannya terlebih dahulu. Mana yang kita perbaiki? Akarnya. Tak guna pohon diperbaiki dahannya, rantingnya, kalau akarnya keropos. Dan akarnya itulah masyarakat. Akarnya itulah rakyat. Akarnya itulah kaum muslimin. Cerdaskan mereka. Pahamkan mereka ini agama yang hak. Pahamkan mereka ini syariat Allah. Ini perintah Allah, ini larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata akar ini kokoh, akan muncullah cabang yang kuat dan kokoh. Ranting-ranting yang kuat dan kokoh pula. Batang yang tegar. Andai kata keropos bawah, jangan banyak berharap. Siapapun yang menggantikan, tak akan pernah berubah. Wallahi. Maka kita ahlu sunnah tidak sibuk membicarakan siapa yang jadi presiden, siapa yang tak jadi presiden. Bukan itu pembicaraan kita. Kita adalah ilmu, amal, ilmu, amal. Apa yang kita ketahui, amalkan. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itu yang kita pelajari. Mana perintah Allah, mana larang Allah. Apa dicintai Allah, apa dilarang Allah SWT. Daripada kita sibuk jalan sana sini. Ya. Pakai baju-baju. Ganti bulan. Naikkan Allan. Ganti Zaid. Naikkan Amar. Wallah. Bukan ini akar masalah. Enggak percaya, lihat. Subhanallah. Perbaikan dari bawah. Ya. Tak guna memperbaiki. Ya. Batang-batang. Sebelum perbaiki terlebih dahulu akarnya. Karena itulah segalanya. Ya. Maka antum jangan ikut-ikutan sibuk. Ya. Perusana, perusin ya udahlah. Duduk, ngaji, belajar. Qala Allah, itu sebaik-baik perkataan. Qala Rasul, itu sebaik-baik perkataan. Daripada qala fulan, qala alan, tiap hari pusing kita nampak berbagai macam. Subhanallah, ya. Gambar-gambar melecehkan si fulan, melecehkan si alan, macam-macam. Anekdot-anekdot yang masya Allah tak guna. Menyebutkan si fulan yang kejelekannya, si alan yang kejelekannya. Kembali kepada tema ini. Kenapa ulama-ulama Jazair begitu peduli untuk membantah alat turuk tarikat-tarikat yang ketika itu menyebar? Al-Munharifah tentunya tarikat-tarikat yang menyimpang. Keturuk Sufiyah sebagaimana tarikat-tarikat Sufi. Aksar mereka lebih konsen membantah, mengkritisi kelompok-kelompok tarikat-tarikat yang menyimpang ini. Min inayatiha birraddi alil ilhad. Lebih konsen mereka daripada membantah ateisme. Ya, birraddi alil ilhad ma'wujud al-istimal al-Fransi. Padahal ketika itu masih ada penjajahan kaum Perancis terhadap Jazair. Ulama-ulama sebelumnya, mereka lebih fokus untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan kaum sufi daripada propaganda ateis yang disebarkan oleh orang-orang kufar pada masa penjajahan Perancis. Kenapa? Ini jawabannya. Subhanallah. Mau tahu jawabannya? Mau? Kita dengarkan Syekh Ibrahim baca. Fadhil Syekh. Hadhihi syubhatun turaddu katsiran. Hadhihi syubhatun turaddu katsiran. La, bal taridu. Hadhihi syubhatun taridu katsiran ala lisani man lam yatadalla bi manhaji salafi yujibu anha asy-syekh Muhammadul Bashir Al-Ibrahimi rahimahullah biqoulihi hasbuka. Hadhihi syubhatun, ini adalah syubhat, taridu katsiran ala lisani man lam yatadalla bi manhaji salaf, yang berulang-ulang disebutkan oleh orang-orang yang tidak memahami bagaimana manhaj salaf. Yujibu anha Syekh Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi. Syubhat ini dibantah oleh Syekh Muhammad Bashir al-Ibrahimi rahimahullah biqaulihi. Sebenarnya kalaupun kita pelajari ini kita pelajari pada suatu bingkai sejarah yang telah berlalu. Tapi sebenarnya adapun sejarah yang berikutnya itu mengulang sebagaimana yang pernah terjadi di Jazair. Enggak jauh-jauh dia. Maka tetap dia up to date untuk kita bahas. Karena sejarah bukan sekedar kita ketahui, tapi untuk mengambil daripadanya pelajaran-pelajaran, sebab-sebab bagaimana keruntuhan suatu bangsa, bagaimana kejayaan suatu bangsa, kita ambil jadikan pelajaran. Naam. Wa innaka la tub'adu idza qult. La tub'id. Wa innaka la tub'id idza qulta inna li fashwi li fushuwi. Inna li fushuwil khurafati wa adhalilil turuqi bainal ummati asaron kabiron. Fi pushuwil ilhadi baina abana'iha muta'allimina ta'alluman urubbiyan al-jahilina bihaqa'iqi dinihim. Naam. Berkata Syekh Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi, tidaklah jauh ketika engkau mengatakan, tidaklah salah atau tidak jauh prasangka jika engkau mengatakan, inna li fushuwil khurafat, sesungguhnya tersebarnya berbagai macam bentuk khurafat. Wa adhalil turuq, dan berbagai macam kesesatan-kesesatan, tarikat-tarikat, bainal ummah, di antara umat, di tengah-tengah umat, atharun kabiran, memiliki efek yang besar, fi fushuwil ilhad, untuk tersebarnya berbagai macam bentuk ateisme, paham-paham ateis, tak percaya kepada Tuhan, tak percaya kepada agama. Wallahi, kalau kita lihat bagaimana orientalis mengungkapkan Islam, yang mereka ungkapkan adalah segala macam bentuk gerakan-gerakan pemikiran-pemikiran Islam yang menyimpang. Itu yang mereka bahas. Yang mereka bahas sufisme dengan segala macam teori-teori mereka. Itu yang mereka bahas, itu yang mereka tangkap, tampakkan. Sehingga akhirnya membuat orang, oh begini Islam, alangkah lucu agama mereka ini. Joget-joget mereka berdoa, loncat-loncat, oh ini Islam. Ada yang kesurupan ketika berzikir, oh ini Islam rupanya. Pantaslah kayak gitu kaum muslimin, bahaya. Subhanallah. Ya, jadi sesungguhnya tersebarnya berbagai macam aliran-aliran menyimpang dalam Islam, ini adalah lahan yang begitu subur menyuburkan tersebarnya paham-paham tak percaya kepada Tuhan. Subhanallah. Ya. Karena yang mereka lihat bukan Islam yang benar. Yang mereka lihat Islam yang dikotori dengan berbagai macam kotoran. Paham radikal, itu Islam yang dikotori dengan kotoran. Semua orang dikafirkannya. Semua orang halal darahnya. Subhanallah. Itu paham radikal. Paham sufism. Yang aneh-aneh cara beribadahnya. Aneh-aneh. Ya. Ini semua membuat sebab semakin tersebarnya apa? Pemahaman masyarakat tak percaya lagi kepada agama. Kenapa? Agama aneh-aneh bagi mereka. Kenapa orang-orang Nasara meninggalkan agama mereka? Subhanallah. Perpindahan zaman kegelapan Eropa kepada zaman ilmu pengetahuan, tatkala masyarakat kala itu jenuh dengan agama-agama Nasara yang didoktrinkan oleh para ulama mereka yang tak masuk logika mereka. Stres mereka dengan agama. Mereka ketawa ya agama mereka tinggalkan. Subhanallah. Kenapa? Tak layak, tak masuk logika mereka. Maka demikian juga penyamaan pemahaman yang menyimpang dalam Islam, tak masuk dalam agama, tak masuk dalam akal pikiran kita. Subhanallah. Tak masuk. Ya. Dibuatlah kuih terbesar untuk memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dilakukanlah lagu entah siapa yang buatnya. Happy birthday Nabi. Potong kuih tar. Subhanallah. Jenggot panjang-panjang. Sebagian buka baju. Subhanallah. Ada yang jingkrak-jingkrak. Subhanallah. Ini membuat orang melihat Islam, masyarakat, oh ini Islam ya, aneh enggaklah. Lebih baik tak usah percaya dengan Tuhan. Karena ini tampilkan Islam yang batil, Islam radikal, Islam yang sufism yang menyimpang, itu ditampilkan. Iya? Maka jangan disalahkan ketika tersebar berbagai macam paham ateisme, komunisme tersebar, ateisme tersebar, ketika memang Islam yang murni redup, terkalahkan dengan cahaya Islam yang menyimpang. Tersebarlah itu. Ya. Orang-orang tinggalkan, sebagian gila dengan ibadah, tinggalkan anak, tinggalkan istri, berdiam di masjid berhari, berbulan, berzikir pakai kelambu, pakai obat nyamuk, dengan cara sendiri-sendiri, zikir yang kadang-kadang dengarnya pun takut kita. Takut kita dengarnya. Hu, hu, hu, hu. Anak-anak lari dengarnya. Subhanallah. Dibuatlah rumah-rumah ibadah di gunung-gunung. Ya, kadang-kadang heran kita. Di gunung-gunung dibuat. Di hutan-hutan dibuat. Dari mana asalnya seperti ini? Tinggalkan masyarakat. Ya. Jadi inilah kata beliau. Tersebarlah memiliki efek yang besar untuk penyebaran paham-paham ateis. Ya, di antara kaum muslimin. Ta'alluman urubiyan al-jahil. Apalagi segala macam metode pengajaran-pengajaran Eropa yang disuntikkan di tengah-tengah kaum muslimin. Membuat kaum muslimin jahil, tak mengerti dengan agama mereka yang hak. Tak paham mereka agama yang hak. Wallahi sampai detik ini banyak orang kafir jelek memandang Islam. Karena yang ditampilkan kaum muslimin bukan Islam sebenarnya. Ya. Islam agama begitu penuh toleransi kepada manusia. Subhanallah. Penuh rahmat kepada alam semesta. Kepada binatang pun ada etika, ada adab. Apalagi kepada manusia. Subhanallah. Islam mengharamkan mencela-cela, mengupat-ngupat. Ya, mencerca, mencaci, dan seterusnya. Islam mengajarkan untuk memberi maaf, mudah memaafkan. Ini agama yang hak. Ini tiap hari yang kita tengok di media sosial apa? Celaan, makian, celaan, makian. Subhanallah. Kumpulkan orang banyak-banyak. Kerahkan manusia sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Untuk tujuan-tujuan yang bukan Allah SWT syariatkan. Naam. Li'annahum yahmiluna minas sigori fikratan anna hadhid adolila turuqiyata hiyaddin. Wa anna ahlaha hum hamlatuddin. Hamlatuddin. Hum hamlatuddin. Hamala. Hamlatuddin. Hamalatu. Hamalatuddin. Fa'idha taqad, fa'idha تقدم بهم تقدم بهم العلم فإذا تقدم بهم العلم علم فإذا تقدم بهم العلم والعقل لم يست لم يستسغها لم يستسغها لم يستس تسغها لم يستس استس لم يستسغها لم يستسس لم يستسغها منهم علما ولا عقلا ilmun wala aqlun ilmun wala aqlun fa ankaruha haqqan wa adalan wa ankaru ma'ad-din zulman wa jahlan wa hadhihi ihda jinayati jinayatu wa hadhihi ihda jinayatu jinayati sahih وهذه إحدى جنايات تركية على الدين. نعم، لأنهم يحملون من الصغر فكرة أن هذه الأضاليل الطرقية هي الدين. Karena mereka sejak kecil memandang segala macam praktek-praktek kaum sufi, ya, yang menyimpang itu adalah bagian dari agama sejak kecil. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya penyebaran paham-paham menyimpang ini besar perannya untuk merusak kaum muslimin, tersebarnya berbagai macam paham-paham ateis. Karena memang sejak kecil mereka telah melihat penyimpangan-penyimpangan kaum sufi itu adalah bagian daripada agama. Subhanallah. Tepuk-tepuk dada, pukul-pukul wajah, dianggap mereka agama. Bagaimana kaum Rafidah memperingati hari Karbala, mereka tampar-tampar wajah, mereka tepuk-tepuk dada, mereka pecut-pecut punggung. Anak-anak sejak kecil telah diajarkan demikian. Diajarkan meratap. Diajarkan, oh inilah agama yang hak. Ketika mereka besar, belajar, menimba ilmu, rasio mulai lancar, berjalan, tanpa aneh semua. Oh, kayak gini agama. Ya. Akhirnya mereka pun jauh daripada agama. Karena itu bukan agama hakikatnya. أن هذه الأضلال الطرقية هي الدين. Mereka anggap berbagai macam penyimpangan-penyimpangan kaum sufi ini adalah agama yang hak. Karena sejak kecil mereka ya melihat demikian. وأن أهلها حملة الدين هم حملة الدين. Mereka anggap orang-orang yang dalam tarikat-tarikat yang menyimpang ini merekalah pembawa agama. Merekalah ya yang menyebarkan agama. Mereka anggap inilah kebenaran. Inilah ulama-ulama. Mereka anggap ya, bagaimana sejak kecil mereka melihat bagaimana dibesarkan orang-orang alim mereka secara berlebihan, tangan dicium-cium, bahkan rukuk kepada mereka, bahkan sujud mencium kaki mereka. Itu yang mereka lihat. Diperebutkan air minum mereka. Ya, sepatu mereka pun, subhanallah, sebagaimana pernah saya sebutkan, ya, satu tarikat sudah meninggal pendiri tarikat tersebut, dia meninggalkan sepatu kulit. Sepatu itu diperbutkan oleh murid-muridnya ganti-gantian, mereka sapukan ke wajah-wajah mereka, ke badan mereka. Kata mereka, barokah, barokah. Sejak kecil anak-anak melihat, oh ini loh agama. Ketika mereka belajar, masuk perguruan tinggi, logika jalan, enggak masuk akal ini agama. Sebagaimana kaum Nasara persis, dampaknya tak usahlah beragama kok seperti gini. Maka muncullah kaum-kaum sekuler. Subhanallah. Yang memisahkan agama dengan masalah-masalah dunia. Subhanallah. Fa idza taqaddama bihimul ilmu wal aqlu, ketika ilmu bertambah, akal pun semakin baik nalarnya, lam yastasighha minhum, tak diterima lagi oleh mereka. Ilmun wala aqlun, ilmu mereka tak menerimanya, rasio sehat mereka pun menolaknya. Wallah ya, kalau orang berzikir loncat-loncat, akal sehat kita tak menerimanya. Itu ibadah. Subhanallah. Orang berzikir kesurupan, ya, syekh tarikatnya punya listrik, siapa yang dipegang kontak? Pernah antum lihat? Tidak pernah ya? Pernah enggak? Siapa yang dipegang loncat-loncat kontak-kontak? Subhanallah. Semakin akal mereka bertambah, ilmu pengetahuan bertambah, rasio semakin sehat, tak mereka terima. Subhanallah. Wa angkaru ma'ahaddina fa'angkaruha haqqan wa'adlan. Mereka ingkarilah semangat berbagai macam cara beragama ini. Dan pengingkarnya adalah perkara yang hak, perkara yang adil. Wa angkaru ma'ahaddina zulman wa jahlan. Tapi dampak efek negatifnya, mereka ingkari Islam. Karena mereka kira inilah cerminan Islam. Mereka ingkari agama sebagai bentuk kezaliman dan kejahilan. Padahal yang mereka lihat itu bukan agama, bukan Islam. Subhanallah. Ya. Yang mereka saksikan itu bukan Islam. Mereka tak anggap yang paling baik adalah yang tak tinggalkan masjid. Mainannya zikir, tasbih di masjid, tak pulang-pulang ke rumah. 10 hari, 30 hari. Dia anggap mereka, oh inilah yang paling paten agamanya. Ketika mereka belum belajar, setelah belajar, bagaimana makan anak-anak mereka ini? Bagaimana makan istri-istri mereka ini? Bagaimana ini? Kewajiban mereka. Kalau mereka pegawai, dipecat ini 30 hari, enggak pulang-pulang di masjid. Habis ini agama. Tak mereka terima dengan logika mereka. Akhirnya apa? Tak adalah beragama-beragama kali. Muncullah berbagai macam mutu ungkapan-ungkapan. Jangan fanatik kali kau beragama. Kau fanatik kau gila. Perkataan ini sering kita dengar. Maka nampak antum takut. Ini calon orang gila semua nih. Udah mulai berjenggot-berjenggot nih ya. Tengok. Udah mulai pakai peci. Kalau antum pulang kampung, mereka anggap calon orang gila nih. Karena memang di benak mereka sebelumnya orang yang belajar agama, ujungnya apa? Kalau enggak jadi dukun, gila. Sahih. Akhirnya mereka alergi. Alergi belajar agama. Alergi. Apa ngaji-ngaji? Itu jadi gila. Enggak jadi dukun. Sibuklah mereka berdagang. Berdagang aja kerja. Udahlah gila dunia. Tinggal agama. Karena mereka stres dengan agama yang batil, yang tidak hak. Tinggalkan mereka kampung halaman mereka. Apa gini ke agama? Pergilah mereka ke kota-kota besar. Sukses dunianya hancur agama. Jahil agama. Karena agama yang mereka pahami sebelumnya adalah paham yang batil. Mereka anggap itulah agama. Mereka enggan mempelajarinya, mengamalkannya. Mereka sibuk dengan dunia. Tak ada bagi mereka porsi lagi untuk mempelajari agama yang hak. Nampak orang belajar-belajar agama seperti kita? Calon-calon itu. Paling-paling nanti ujungnya meledakkan itu, meledakkan diri. Ujungnya ngebom. Itu ujungnya itu. Paling-paling ujungnya poligami nanti dia itu. Tengok, ku tengok tu ustaz itu, tengok tu, tengok ha. Ujungnya sana itu. Tak usahlah fanatik-fanatik kali. Tak usah ngaji-ngaji. Subhanallah. Kalau andai kata Umahat yang bilang bahaya ini. Kau usah ngaji-ngaji lah bang, nanti abang poligami. Bahaya itu. Kalau kayak gitu udah, tenggelamkan. Subhanallah. Baik, kembali kepada kitab kita ini. Subhanallah. Wahadi ihda jinayatut turuq, wahadi ihda jinayatut turuq al-din, dan inilah satu daripada dampak efek berbahayanya tarikat-tarikat terhadap agama. Sebagian tempat wallahi tak masuk akal. Ketika bayat, semua anggota harus bayar kepada guru. Bayar, enak jadi guru memang. Nanti diikatkan kain putih panjang-panjang, semua pegang kain putih. Diberikan berbagai macam pemahaman, kalian tak akan masuk surga tanpa guru. Harus ada imam. Yauma ya'ti kullu unasin bi imamihim. Di hari kiamat setiap orang datang dengan imamnya. Imam kalian siapa? Tak ada, masuk neraka. Nah, ini imamnya saya. Pegang ini kain putih. Dibaiat. Malam-malam, kadang matikan lampu. Siapa sini yang pernah masuk? Subhanallah. Karena terbatasnya informasi, orang kampung terima saja. Ketika berkembang, belajar ke kota, masuk perguruan tinggi. Yang di kampungku tuh kayaknya menyala itu. Tak iyalah agama ini. Itu ujungnya. Ujungnya, tak iya agama ini. Kok salah kita sibuk-sibuk kalau belajar agama. Pokoknya Islam-Islam aja lah. Islam biasa aja lah. Jangan Islam luar biasa. Antum ini dianggap Islam luar biasa. Subhanallah. Inilah jinayat, inilah dampak efek negatifnya tersebar pemahaman-pemahaman menyimpang dalam agama. Membuat orang alergi terhadap Islam. Subhanallah. Nah. Ara'aita annal qada'a ala turqiyati qada'un ala al-ilhadi fi ba'di ma'anihi wa hasmi li ba'di asbabi. Hasmun li ba'di asbabi. Ara'aita annal qada'a ala turqi, tidakkah kau mengetahui bahwasanya al-qadha 'ala at-turuqiyah, mematikan, ya, membinasakan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari tarikat-tarikat yang menyimpang ini, qadha'un al-ilhad akan dapat pula mematikan api paham-paham komunisme, ateisme dan semacamnya. Andai kata tarikat-tarikat ini kita matikan, mati pula lah paham-paham ilhad, mati pula lah paham-paham komunis, mati pula lah paham-paham sosialis, mati pula lah paham-paham ateis, mati. Kalau kita matikan berbagai macam bentuk pemahaman-pemahaman menyimpang ini. Subhanallah. Atau enggak usah heran di negeri kita ini orang-orang memiliki paham ateis, enggak usah heran. Karena agama yang mereka lihat bukan agama yang hak. Ini ditampilkan bagi mereka. Subhanallah. Ya, berbagai macam racun disebar. Ya. Racun liberalisme disebar di kampus-kampus. Subhanallah. Para pelajar-pelajar negeri kaum muslimin ini ya, diarahkan agar belajar Islam kepada orang-orang kufar. Ya, untuk program-program perguruan tinggi S3, S2 lebih banyak yang dikirim ke negeri-negeri kufar belajar Islam daripada ke negeri-negeri kaum muslimin. Lebih banyak. Subhanallah. 2/3 ke negeri-negeri kufar, 1/3 ke negeri kaum muslimin. Ya. Apalagi mereka yang berangkat ke sana belum duduk manhajnya, belum tegak akidahnya, belum paham Islam yang hak. Yang mereka Islam yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Sampai di sana dicuci bersih. Habis semuanya. Tak bersisa. Baru dimasukkan paham-paham yang lebih dahsyat. Itu paham apa? Paham-paham pluralis. Semuanya itu benar. Sampai di situ saja tidak. Semua agama itu benar. Benar adanya. Bahaya. Ya. Jadi sebenarnya sikap mengkritisi paham-paham menyimpang ini adalah sarana yang paling kuat untuk menghapuskan segala macam pemahaman-pemahaman menyimpang dari luar Islam. Sosialisme, komunisme, ateisme. Ya, ini adalah pemikiran menyimpang. Akan dapat dihapuskan ketika dapat dihapuskan berbagai macam paham-paham menyimpang yang dinisbatkan kepada Islam. Paham radikal, paham khawarij, paham sufiyah. Ya. Nah, cukup sampai di sini. Panjang lagi nih. Ingin kita selesaikan tak payah nanti. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.